Dari noda-noda syirik dan penyimpangan-penyimpangan, dan juga membersihkan dirinya dari noda-noda dosa dan berbagai macam kemaksiatan. Maka ini yang dikatakan tazkiyah. Dan selama kita belum bertemu Allah, selama kita belum mendapatkan keputusan dari Allah, selama seorang mukmin harus merasa khawatir. Jangan ada seorang pun yang merasa dirinya paling bersih. Jangan ada seorang pun yang merasa dirinya sudah dalam keadaan suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah a'lamu biman taqwa. Allah tahu siapa yang paling taqwa. Adapun di dunia, upaya terus menerus. Usaha untuk membersihkan diri dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan, dosa-dosa, dan berupaya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, berupaya untuk berpegang dengan syariatnya, berusaha agar jiwa ini menjadi bersih. Tidak berhenti sampai kita mati. Tidak berhenti sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka-mereka yang membersihkan dirinya akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang sudah kita sampaikan pada kajian kepada khutbah yang lalu, yaitu qad aflaha man zakka, atau qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan falah orang yang membersihkan dirinya. Sungguh akan mendapatkan kebahagiaan orang yang dalam keadaan berusaha, berupaya untuk mensucikan dirinya. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Ternyata masih ada lagi ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Allah berfirman, "Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa'alahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya siapa yang bertemu Allah dalam keadaan mujrim, pendosa, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, tidak mati. Tersiksa terus menerus. Wa man ya'tihi mu'minan. Adapun siapa yang datang dalam keadaan mukmin, qad 'amila shalihat, telah beramal dengan amalan-amalan yang saleh, fa ulaika lahum darajatul 'ula. Mereka lah yang akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, serta di dalamnya selama-lamanya. Apa penutup ayatnya? Fadzina 'adzabullah. Penutup ayatnya ucapan Allah, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan orang yang mensucikan diri. Bukan mensucikan dirinya mengaku suci, bukan sama sekali. Tetapi mensucikan dirinya dengan makna berupaya untuk membersihkan dirinya terus-menerus. Dan selalu merasa kurang, selalu merasa kurang bersih, aku belum bersih. Dan selalu dia berupaya. Wadhalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan orang yang mau mensucikan dirinya, yang mau berupaya untuk membersihkan dirinya. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan bertekad untuk beramal dengan amalan yang saleh, dengan berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dengan kata lain dengan ketakwaan. Termasuk di dalamnya siyam Ramadan, waqiyam Ramadan, termasuk di dalamnya puasa Ramadan dan qiyamul lail di Ramadan, dan termasuk di dalamnya adalah zakat, yang diambil kata zakat dari kata zaki, dari kata pembersih, pensucian. Termasuk di dalamnya semua amalan-amalan saleh. Maka siapa yang tazakka, Allah katakan, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan untuk orang yang berupaya membersihkan dirinya. Di samping ini juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang berupaya untuk membersihkan dirinya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah perintah-perintah dari Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, kalau dia mengajak kepada kalian, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, sudah jelas kalau yang diperintah adalah orang-orang ini. Sudah jelas bahwa dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang hidup. Walau saya tahu Allah, ada orang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tetapi yang hidup yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul, sambutlah ajakan Allah, ajakan Rasul, yang dia mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan. Berarti bukan lagi kehidupan-kehidupan badan, bukan lagi dimaksud kehidupan badan. Jangan dipanggil orang-orang hidup, wahai orang yang beriman, wahai yang masih hidup, istajibu, sambutlah ajakan Allah dan Rasulnya, sambutlah perintah Allah dan Rasulnya, sambutlah syariat dari Allah melalui lisan Rasul. Karena Rasulullah mengajak, Allah Subhanahu wa taala juga mengajak, lima yuhyikum, pada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu kehidupan hati. Hati yang hidup adalah hati yang dalam keadaan peka. Hati yang hidup, hati yang bisa merasakan betapa gelisahnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Hati yang hidup adalah hati yang dalam keadaan dia tahu mana hak mana batil. Dan kalau dia berbuat kebenaran tentram hatinya, kalau dia berbuat kemaksiatan gelisah hatinya, itu adalah hati yang hidup. Adapun mereka yang tidak peka, berbuat kemaksiatan, dosa, kezaliman-kezaliman, bahkan kebid'ahan dan kesesatan, bahkan dia kerjakan berbagai macam kesyirikan, dalam keadaan hatinya tetap tenang dan tenteram. Hati yang demikian, hati yang sudah mati, hati yang sudah kaku, beku, yang Allah SWT menyatakan di dalam ayat lainnya, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk, takut kepada Allah SWT, untuk selalu mengingat Allah SWT? Wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitab. Jangan kalian seperti mereka, mereka ahlul kitab, yang min qabl, dari yang sebelumnya. Qala 'alaihimul adab faqasat qulubuhum. Berpanjang waktu tidak pernah disiram dengan siraman rohani. Berpanjang waktu tidak pernah mendengar nasihat. Berpanjang waktu tidak pernah ngaji, mempelajari agamanya, mengenali Allah dan sifat-sifatnya. Tidak pernah mengenali ajaran-ajaran Nabi-Nya. Karena qala 'alaihimul adab faqasat qulubuhum. Akhirnya keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Wa muslimin yasarun. La takunu kalladzina utul kitab. Jangan menjadi seperti mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka tidak mensucikan diri-diri mereka, tidak berupaya untuk membersihkan hati mereka, dan mereka kotor dengan berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Kotor dengan berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Kotor karena mereka terlalu lancang, berani merubah kitab-kitab Allah. Yuharrifun al-kalim an mawadhi'ihi faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka keras. Kalau sudah hatinya keras, maka tidak lagi peka dengan dosa-dosa. Tidak sadar, tidak merasa kalau itu sesuatu yang membahayakan dirinya. Beberapa sahabat berkata kepada Sa'id bin Abi, wallahi demi Allah, aku melihat dosa-dosa itu seperti gunung yang akan menimpa kami di masa para sahabat. Sedangkan kalian menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Wa taf'al biyadika hakadha fatara. Kalian menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian bebaskan tangan kalian, kemudian terbang selesai. Padahal kami melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpa kami. Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Karena perbedaan apa yang mulia? Karena perbedaan apa yang ada di hati mereka? Hati yang selalu dibersihkan, hati yang selalu dicuci dengan istighfar dan taubat, hati yang selalu dibersihkan dengan berbagai macam amalan-amalan taat, dan berupaya untuk tidak mengotorinya dengan dosa-dosa. Niscaya hati itu akan hidup. Kalau hati hidup, maka dia akan peka melihat dosa. Sangat takutnya terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallah al-mu'min. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah janjikan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa masakin thayyibatan, dan juga tempat-tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di surga adn, wa ridwan min Allah akbar, dan juga keridhaan dari Allah lebih besar lagi. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Inilah balasan yang besar Allah jadikan pada mukmin. وَالْمُؤْمِنَاتُ, tentunya mereka-mereka yang membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya, Allah jadikan jannah, surga azim, dan Allah jadikan di atas itu ridwanu minallah, keriduan dari Allah yang lebih besar. Dan Allah janjikan dalam ayat lain, mana amila salihan, siapa yang beramal dengan orang saleh, min dzakarin aw unza, sama juga janjinya untuk laki dan perempuan. Siapa yang beramal saleh, apakah dia mukmin laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah berarti masakin thayyibah fil akhirah, dan hayatan thayyibah di dunia. Untuk siapa? Untuk mukminin yang beramal saleh, untuk mukminin yang menjaga dirinya dari kotoran-kotoran dosa, untuk mukminin mukminat yang mereka berupaya membersihkan dirinya, membersihkan dengan taubat dan istighfar, dan membersihkan dirinya dengan amal saleh. Adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan amal saleh untuk menghapus. Qul inna a'udzubillahi, berbeda dengan mereka-mereka yang tidak mukmin. Mereka berbuat dosa dan mereka tidak mukmin. Mereka berbuat maksiat dan mereka tidak peduli. Mereka bahkan berbuat kebidaan dan kesyirikan dan mereka tidak merasa berbuat dosa, bahkan merasa bangga dengan apa yang mereka perbuat, karena hati mereka telah mati, terkunci, sumun, bukmun, umyun, ahum layarji'u, buta, tuli, bisu, matanya tidak peka melihat kejelekan-kejelekan, telinganya tidak peka mendengar berbagai macam kemaksiatan, hatinya tidak peka ketika dia mendengar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dengan tenang dia lakukan, dengan tenang dia kerjakan. Amanu makallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah. Inna fadlul khasirin, itu orang-orang yang kuat. Kau muslimin yang sabar. Apakah mereka, apa aminah adul kuat? Aliyakiyahum baksuna duha wahum yal'adu, apakah mereka merasa tenang dari azab Allah yang mungkin datang di siang hari dalam keadaan mereka bermain-main? Apa amin? Apakah mereka merasa dari azab Allah yang mungkin datang di waktu malam dalam keadaan mereka tidur? Apa amin umat Allah? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ini mereka-mereka yang hatinya mati, fasad qulubuhum, karena dhala 'alaihimul amal, karena berpanjang waktu enggak pernah disiram dengan siraman rohani. Sekian lama enggak pernah mengaji, enggak pernah membaca Quran dan mempelajari isinya, tidak pernah bertadabbur, apala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci, kata Allah. Muslimin yang sahabat, masih ada yang Allah janji untuk orang-orang yang mensucikan diri, yaitu an-najah, keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah janjikan untuk mereka, kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra, man a'rada 'anhu fa innahu yahmil yawm al-qiyamah fi wizra khalidina biha wa sa'at yawm al-qiyamah yahmil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian kami kisahkan kepadamu berita-berita terdahulu, berita-berita kaum-kaum yang diadab, dan kami telah datangkan kepadamu dari sisi kami, kata Allah, zikra, peringatan. Maka siapa yang berpaling dari peringatan ini, maka dia yahmil yawm al-qiyamati wizra, dia akan membawa nanti yawm al-qiyamah dosa-dosa, dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan dia terhina, dalam keadaan malu di hadapan seluruh penduduk langit, di hadapan seluruh makhluk yang dikumpulkan di padang mahsyar. Maka sebaliknya, orang-orang yang membersihkan diri dalam keadaan dia datang dengan bersih, bahkan mujahid yang terbunuh di jalan Allah dalam keadaan lukanya masih mengalirkan darah, lawnuhu lawnud dam wa rihul bisr, warnanya warna darah tapi harumnya harum bisr, membuat iri seluruh penduduk langit, seluruh orang-orang di padang mahsyar, melihat orang-orang yang mujahid bisa begitu. Demikian pula para qari'ina lil-Qur'an, Qur'annya akan membela menjadi syafaat untuk mereka. Dan Allah katakan bacalah dan naiklah, maka dia naik terus selama dia masih memiliki hafalan, semakin tinggi, semakin mulia sesuai dengan apa yang dia hafal. Kalau bila naazat Allah muslim yang sahurna, maka siapa yang membersihkan dirinya, dia akan mendapatkan dari Allah SWT kemuliaan bidai di dunia dan di akhirat. Pada Allah Ta'ala yahdina wa yahdiyahum wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'i sabil wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin yang berbahagia, ada satu perangkat untuk membersihkan diri kita. Yang tanpa perangkat itu enggak akan bisa seseorang membersihkan diri, karena dia tidak bisa membedakan mana kotoran dan mana sesuatu yang membersihkan. Perangkat itu adalah ilmu. Mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana kebid'ah, dan mana jalan yang lurus. Qul inna a'udzubika. Maka harus sahibul ilm, talibul ilm, muta'allim yang belajar ilmu, hendaklah dia terus semangat mencari ilmu. Dan jangan pernah puas dengan ilmu yang dia dapat. Man humani la yashba'an, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dua golongan yang tidak pernah kenyang, sahibul ilm wa sahibul dunia, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Wa la yattabi'an, tetapi keduanya tidak akan sama. Dan kepada Allah kita sudah coba bersalah. Dua orang yang tidak pernah puas, pencari ilmu dan pencari dunia. Tetapi keduanya sangat berbeda. Amma sahibul ilmi fayazdadu ridallah. Adapun pencari ilmu, dia terus semangat tidak pernah puas dan dia bertambah keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sahibul dunya, adapun sahibul dunya fayazdadu fit tughyan, adapun pencari dunia semakin dia semangat maka semakin dia jauh dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang berilmu, inna ma yashallah min ibadihi ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang yashallah adalah orang-orang yang berilmu. Tidak berilmu, maka seakan-akan hatinya telah mati. Dia tidak tahu sama sekali kalau dia telah jauh dari Allah. Tidak merasa kalau dirinya telah dijauhkan dari Allah, telah jatuh ke tempat yang hina dan terhina. Tetapi selalu melisah, selalu merasa kalau dia berbuat dosa, maka segera dia istighfar. Dia selalu bertaubat dan selalu menjaga dirinya, membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh akan berbahagia orang yang membersihkan dirinya. Sedangkan mereka mencari dunia, Allah katakan kalla innal insana la yatgha, tidak sekali-kali, memang manusia selalu melampaui batas. Adrahu istaghna, ketika mereka merasa kaya, ketika mereka merasa cukup, ketika mereka merasa dirinya telah dicukupi, maka mereka sombong. Semakin banyak hartanya, semakin sombong. Ikhwani fil din, a'azakumullah wa muslimin yang sahabat. Maka para ulama memperingatkan dan terus memperingatkan agar al-khusyah selalu ada pada seorang mukmin. Diriwayatkan dari A'nash, dari Abdullah bin Murrah, dari Mas'ud rahimahumullah wa jami'in. Qala bihasbi imri'in minal ilmi an yakhsha Allah. Cukup seseorang dikatakan memiliki ilmu ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihasbi imri'in min al-jahli, dan cukup seseorang dikatakan bodoh ketika dia yu'jibu bi nafsihi, ketika dia merasa bangga dengan apa yang dia punya. Demikian pula Al-Auza'i menikulkan ucapan Yahya Ibn Abi Katsir yang berkata, al-'alim man khasyya Allah wa khasyata Allah al-wara'. Orang yang berilmu adalah orang yang takut pada Allah, dan orang yang takut pada Allah adalah orang yang sangat berhati-hati, yang wara', berhati-hati dengan makna dia selalu mencari yang selamat, tidak berani masuk ke dalam syubhat, apalagi yang haram. Itu wara'. Tidak berani dia melangkah ke dalam syubhat, apalagi kepada yang haram. Wa qala Ayyub As-Sistiyani rahimahullah, yanbaghi lil'alim, sepertinya para orang berilmu meletakkan tanah di kepalanya, tawadhu'an lillah, sebagai tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya beliau mengajarkan orang yang berilmu untuk tawadhu dan untuk merendah, tidak sombong. Berkata Al-Hasan rahimahullah dengan kata-kata yang sangat bagus, bagaikan kata mutiara. Qala rahimahullah, in kana ar-rajul idza talaba al-'ilma yaltaf an yara dhalika fi tamashshu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi fa ya'mal. Duhai kiranya para pencari ilmu itu, kalau dia mendapat ilmu, terlihat pada kebusuhannya, terlihat pada lisannya, terlihat pada tangannya, terlihat pada dirinya, pada zuhud. Wa in kana rajul, dan kadang-kadang seseorang dalam keadaan di pintu-pintu ilmu kemudian beramal dengan amal tersebut, dengan ilmu tersebut, niscaya dia akan mendapatkan balasannya dalam jannah. Qul inna a'udzubikumullah, disebutkan oleh Abu Sa'id Fadl bin Majhud menukilkan ucapan Ibnu Uyainah. Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata, lihat siapa, sungguh sangat-sangat menusuk dalam hati. Kata beliau rahimahullah, idza kana nahari safihun wa la yali jahilun fa ma asna bil ilmi alladhi katabtu. Kalau aku siang hari dalam keadaan jahil, malam harinya dalam keadaan bodoh, apa yang akan aku lakukan dengan ilmu yang aku tulis? Kalimat yang dalam, kalimat yang penuh makna. Kalau siangnya sedih, malamnya jahil, apa yang akan kita perlakukan terhadap ilmu yang kita catat? Artinya malamnya seperti orang yang jahil, enggak pernah mengerti ibadah. Siangnya seperti jami minas subaha, enggak tahu mana amal saleh yang harus dia kerjakan. Lantas bagaimana tanggung jawabnya dia nanti yaumul qiyamah dengan ilmu yang dia catat, dengan ilmu yang dia tulis? Al-alim man yaman bi ilmi. Seorang alim adalah seorang yang beramal dengan ilmunya, sehingga tampak di malam hari pada ibadahnya, tampak di siang hari pada puasanya. Kalau muslim yang salam, kita selalu dididik oleh Allah setiap Ramadan untuk siang menahan wa qiyamul layl, untuk siang menahan wa qiyamul layl, selalu setiap hari. Apakah itu tidak berpengaruh? Apakah itu tidak ada asarnya sedikit saja bagi kita kaum muslim? Maka ikhwan fillah, kita berupaya dengan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayu waffiqna lima ya Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kita pada apa-apa yang diri kita, agar kita bisa membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dengan amal saleh, membersihkan diri kita dengan ibadah, khususnya di bulan Ramadhan, khususnya di 10 hari terakhir, khususnya di sisa-sisa hari yang masih tersisa. pada bulan Mekah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Qulina a'udzubillah. Nasallu hidayah Allah. Wa marbana yadiyan wa yadiyan muslimina jami'an ila sawa'i sabil. Wa ta'ala hayyana wa yadiyan muslimina ila sawa'i sabil wa ila siratil mustaqim ila tawhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran wa afdal.